إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Ikhwani fil din azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan baca hadis-hadis pada bab al-khulafa, beberapa perkara yang perlu untuk diingatkan. Pertama, terkait dengan anak-anak. Tadi kalau mungkin disampaikan oleh Akhuna Abu Hammam terkait dengan anak-anak ketika sholat, jangan banyak bermain begitu ya, atau dikurangi bermainnya. Taib, ini perlu diluruskan. Taib, ya, ketika sholat jangan bermain, ya, jangan bermain walaupun sedikit, karena kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Taala. Inna fis salati syughlun, sungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Yani bagaimana seorang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala kok main-main? Ya. Yeah. Jadi ingat anak-anak, boleh enggak ketika salat main-main? Sedikit saja boleh? Baik, Hasan. Di anak-anak sudah paham insyaallah. Kemudian kalau ada temannya yang mungkin ya kurang lurus atau semisalnya, untuk anak-anak tidak perlu nanti meluruskan karena dia harus jalan ke depan atau ke belakang ya, jadi malah nanti memancing teman-temannya untuk melakukan hal yang semisalnya. Kadang ketika meluruskan juga kurang pas, tidak meluruskan, kadang ada yang ditepuk punggungnya sampai kesakitan, jangan dilakukan seperti itu. Kemudian yang kecil-kecil ya, yang belum mencapai usia 7 tahun ya, yang sudah bisa sholat dengan baik, sebaiknya memilih atau di paling sisi ya, supaya tidak memutuskan shaf begitu. Karena kalau masih belum mumayyiz, ini bisa memutuskan shaf walaupun mungkin dari sisi sholatnya kelihatan sudah bagus gerakannya. Kemudian yang kedua terkait dengan ikhwanuna, satu kenikmatan yang perlu untuk kita syukuri ya, khususnya bagi ikhwah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tinggal ya, entah itu di rumah sendiri ataupun hanya bisa mengontrak di rumah-rumah yang di sekitar ma'had. Satu kemudahan dan tentunya menjadi tujuan dasar dari ikhwah untuk mendekat ke ma'had, ke pondok-pondok yang ada, adalah dalam rangka untuk ya, menjaga agama kita ya, dan bentuk penjagaan terhadap agama, yakni dengan kita berusaha untuk membentengi dari beragam fitnah dengan ilmu. Dan meskipun dari perangkat ilmu di masa kita dimudahkan, ya, dengan beragam fasilitas yang ada, tetapi tentunya itu semua tidak akan bisa menggantikan pentingnya untuk kita hadir di majelis ilmu. Fasilitas-fasilitas tadi sifatnya hanya untuk pelengkap, bukan sebagai pokok. Hanya untuk pembantu, bukan sebagai inti. Sehingga kemudahan dari majelis yang ada, ya, di mana di sini untuk majelis ikhwah yang bisa diadakan di pagi hari, ya, dan di malam hari, jangan sampai disia-siakan begitu saja. Ya, mungkin kalau antum mendengar ikhwah yang berada di luar Jawa sana, ada yang untuk bisa mendengarkan majelis ilmu secara langsung, bukan rekaman, itu hanya bisa dengan perantaraan yakni HP siaran, yakni dengan perantaraan HP itu. Ya, jadi yang mengisi, ya, dari tempat jauh, ya, kemudian mereka mendengarkan dari HP mereka. Ada yang sebagiannya, ya, bisa menghadiri majelis ilmu dalam jarak, ada yang paling dekatnya 2 jam, ada yang sampai 4 jam, ada yang lebih daripada itu. Ya, ada yang bisanya untuk duduk di majelis ilmu sepekan sekali. Ya, kita di sini, ya, untuk dars yang sifatnya umum saja bisa dalam sehari, ya, 2 kali. Sehingga jangan sampai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dicabut gara-gara kita tidak bersyukur. Menjadi pelajaran penting bagi kita, sebagian di antara fenomena yang muncul pada mereka, orang-orang yang menyimpang, ketika dengan berbagai alasan, ya, mereka mencoba untuk menjauh dari majelis ilmu. Ya, di antara alasannya, ya, yang pernah kami dengar dari mereka, ini hendak mencari sanad ali. Ya. Sanad ali. Enggak tahu sanad yang di situ ada namanya Ali atau tidak, enggak tahu. Ketika ditanya gimana tuh sanad ali itu, ya, jawabnya ya ini, katanya ini kan ada rekaman kaset banyak ini, ya. Sayyid, enggak tahu sih siapa, saya Allah juri apa sih al imam apa dan sebagainya, nanti didengarkan kemudian diterjemahkan. Lah yang menerjemahkan siapa? Fulan ini yang sudah dari Yaman. Ternyata sanad alinya seperti itu. Masya Allah. Jadi dengan alasan seperti itu, ya, menjauh dari majelis ilmu. Saya tidak mau belajar sama fulan. Kenapa? Karena ilmunya enggak nyambung. Ini diantaranya. Kalau saya bisa mengadakan majelis taklim sendiri di rumah, enggak harus majelis taklim di masjid. Beragam alasan, ya, dikemukakan. Sampai akhirnya ya menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Model orang-orang yang seperti itulah yang akhirnya tersingkir dengan sebab fitnah. Saya jadikan yang semisal itu sekali lagi sebagai pelajaran. Karena mungkin saja waliyadzubillah, ya, pemikiran-pemikiran yang semisal itu, ya, ada pada sebagian kita. Hanya saja tidak didukung dengan kemampuan, sehingga tidak ditampakkan. Oleh karena itu sekali lagi, hal yang semisal tadi hendaklah menjadi pelajaran bagi kita, ya, untuk jangan sampai menimpa kita apa yang terjadi pada mereka. Dan kondisi semangat orang tua terhadap ilmu ini sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya. Ya, terhadap anak-anaknya. Kalau kita menginginkan anak kita semangat di dalam menimba ilmu syar'i, maka hendaklah sebelum itu semua kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu syar'i. Sehingga ya, tanpa kita ya, menyuruh mereka pun dengan sendirinya mereka akan melihat contoh yang ada pada kedua orang tuanya. Dan saya sampaikan ini secara umum, baik dari kalangan ikhwah ataupun akhwat ummahat, karena terlalu sering mungkin yang menyampaikan hatta di majelis ummahat yang datang di majelis ta'lim, sebagian mereka ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang ngobrol, ada yang sibuk dengan anak-anaknya. Maka di sini penting untuk adanya ta'awun dari ikhwah ketika momen para istrinya belajar, ya, agar anak-anak, ya, yang sekiranya masih butuh penjagaan untuk dijaga oleh para suami. Dan sebaliknya juga para suami ketika menghadiri, ya, majelis ilmu agar serius di dalam majelisnya. Ya, anak-anak yang kira-kira, ya, masih butuh penjagaan, mungkin usia 2 atau 3 tahun, ya, dititipkan dulu di istrinya sehingga, ya, dia bisa untuk konsentrasi di dalam majelis tersebut. Baik, ya, ini sekedar untuk saling mengingatkan di antara kita. Dan ikhwah, ya, penting untuk saling mengingatkan di antara ikhwan. Kalau misalnya melihat di antara sebagian ikhwah kurang semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, padahal sudah jauh-jauh meninggalkan, ya, tempat asalnya, ya, karena tentunya kedatangan kita semua di tempat ini bukan untuk sekadar mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Kalau urusan itu tentu di kota-kota besar, ya, pekerjaan itu jauh lebih banyak, ya. Kemudian upahnya juga jauh lebih besar. Tapi kita tidak menuju itu semua karena kita mengetahui bagaimana besarnya fitnah yang ada di lingkungan kota-kota yang semisal itu. Hatta, ya, mungkin yang pernah mengalami kehidupan di kota-kota besar, andai pun di sana ada dakwah, tentu tidak sebagaimana keadaan yang di sana ada ma'had. Ya, sebagian dari mereka, ya, ada kajian pekanan itu, ya, ahad, ya, karena momennya itu hari libur, ya, mungkin karena capek seminggu bekerja, ya, hadir di majelis ta'lim seminggu sekali juga sambil ngantuk, ya, sudah ta'limnya seminggu sekali, sudah dalam kondisi ta'limnya seperti itu, ya, tambah lagi fitnah yang ada di hadapannya jauh lebih besar. Ini baik, ini yang mungkin perlu untuk diingatkan, ya, untuk kita saling mengingatkan Semoga dengan ini akan bisa tersadarkan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala haddathana Khatan ibn Nasir qala haddathana Ja'far Nusair ibn Nusair qala haddathana Ja'far yakni ibn Sulaiman qala haddathana Dawud ibn Sulaiman an syarikin an Sulaiman al-A'mash qala جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر ابن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك ابن مروان وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر ولو لم يذكر قصة الحمراء. طيب. Masih kita membahas beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah terkait dengan Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ada sebagian dari yang hadir pada pertemuan kemarin bertanya terkait dengan beberapa ulama yang ikut dalam barisan Abdurrahman ibn al-Ash'ath yang memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada di masa itu, yakni pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan, khususnya di wilayah Irak yang gubernurnya ketika itu adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zalim. Yakni bagaimana ya dengan keilmuan mereka, kok seakan mereka ya ikut mendukung pemberontakan tersebut. Sementara ya, salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ya terlarangnya melakukan apa? Pemberontakan terhadap pemerintahan selama pemerintah itu pemerintah muslim. Baik, terkait dengan masalah ini, untuk kita ketahui bahwa beberapa ucapan dari Al-Hajjaj, termasuk yang sudah kita baca pada riwayat yang dibawakan sebelumnya, ketika dia membandingkan antara Rasul dengan Khalifah. Ya, yani yang dianggap bahwa seorang khalifah itu lebih mulia dibandingkan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagaimana sudah dibawakan pada keterangan yang lalu, kebanyakan dari para ulama yang mencarah riwayat ini membawakan bahwa ucapan dari Al-Hajjaj tersebut sebagaimana zahirnya, yakni membandingkan dan menganggap utama, menganggap lebih utamanya seorang khalifah dibandingkan seorang rasul. Yang ini ya tidak diragukan lagi ya merupakan ucapan kekufuran. Baik. Sehingga termasuk yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam At-Tahdhib, jadi ucapan dari Tawus Ibn Kaysan, salah seorang di antara tabi'in, yang menyatakan dalam ucapan beliau, ajibtu liman yusammihi yani sammi al-hajjaj mu'minan wa kaffarahu jama'atun minhum Sa'id ibn Jubair An-Nakhai wa Mujahid ibn Jabir wa Asim ibn Abi Najud wa Sya'bi وغيرهم. Ada hadis yang sebelumnya terlewat kan? Nanti insyaallah. Kata Taus, aku heran ya, dengan orang yang menjuluki dia mukmin, ya, menjuluki Al-Hajjaj sebagai seorang mukmin, sementara sejumlah ulama itu telah mengkafirkannya. Di antara mereka Sa'id ibn Jubair, An-Nakhai, Mujahid ibn Jabr, Asim ibn Abi Najud, Asy-Sya'bi, dan yang lainnya. Baik, jadi dari sini ya kita memahami kenapa ya nama-nama ulama yang sebagaimana disebut oleh Tawus ini ya, mereka berada di barisan siapa? Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Karena dan apa yang tampak ya dari Al-Hajjaj ini ya, di sisi mereka dianggap ya, ini telah menjadikan yakni dia keluar ya, dari Islam dengannya. Jadi ini ya. Kemudian mereka memandang bahwa Abdurrahman ibn al-Ash'ath memiliki kemampuan untuk ya, mencabut Al-Hajjaj dari kekuasaannya. Sehingga dengan anggapan ataupun apa yang menurut mereka ya, dari tindakan-tindakan Al-Hajjaj ini sudah mengeluarkannya dari Islam. Ini yang menjadikan mereka bergabung dengan pasukan Abdurrahman ibn al-Ash'ath ini. Dan terkait dengan bagaimana sesungguhnya posisi dari Al-Hajjaj ini sendiri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian yang lainnya dari kalangan para ulama termasuk Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Al-Albani, juga pensyarah ya, kitab ini yakni Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi dan para ulama yang lainnya ya, mereka menghukumi bahwa Al-Hajjaj ya, tidak diragukan lagi seorang yang zalim ya, seorang yang zalim, tetapi tidak sampai pada tingkatan kafir ya, bahkan Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, beliau di dalam kitab beliau Al-Bidayah Wal-Nihayah ya, beliau menyebutkan ruwina, ini telah diriwayatkan kepada kami ya, tentang sekian banyak dari apa yang ada pada kondisi Al-Hajjaj. Di antaranya ya, di samping ma'ruf dia sebagai seorang yang sangat-sangat mudah ya, menumpahkan darah, tetapi dari sisi yang lain ya, dia dikenal menjauh dari hal-hal yang sifatnya muskir, yakni menyebabkan apa? Mabuk ya, khamr dan semisalnya dijauhi. Demikian juga ya, tidak ada dari ya, penuturan-penuturan yang menunjukkan ya, dia ya, seorang yang istilahnya yakni mencurah ataupun memuaskan yakni syahwat ya, fardnya pada yang tidak halal ya, menjaga dari sisi ini. Bahkan ya, termasuk dia orang yang sangat sangat gemar membaca Al-Quran dan mencintai para pembaca Al-Quran. Bahkan beliau sangat yakni dengan sisi kezolimannya, di sisi yang lain ya sangat yakni pemurah terhadap mereka, orang-orang yang dikenal ya yakni bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran. Ini siapa? Al-Hajjaj. Jadi ini tentang keadaannya ya, bahwa ya, tidak dilakukan lagi tentang kezalimannya, akan tetapi ya, untuk sampai dikatakan telah keluar dari Islam, kebanyakan para ulama ya, menilai bahwa Al-Hajjaj masih ya, sebagai seorang Muslim, sehingga tidak boleh untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadap ya, pemerintahannya. Dan sekaligus tentunya di masa kita menjadi pelajaran yang penting, ya, kalau seorang yang dikenal ya, sangat-sangat mudah untuk menumpahkan darah siapa saja yang dianggap menentang kebijakannya, ini saja tidak boleh untuk melakukan ya, tindak pemberontakan terhadapnya, apalagi tentunya dari pemerintahan-pemerintahan yang tingkat kezalimannya di bawahnya. Oleh karena itu, kenapa Al-Imam Abu Dawud membawakan beberapa asar terkait dengan apa yang muncul dari Al-Hajjaj Ibn Yusuf ini terkait dengan khilafah, yakni kewajiban bagi rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak bolehnya untuk melakukan khuruj pemberontakan terhadap mereka selagi mereka masih sebagai pemerintahan Muslim, pemerintahan Islam. Dan ini sekali lagi sangat penting. Oleh karena itu, ya, satu prinsip yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad, selain dalam bentuk ya, karya tulis, dalam bentuk praktik. Ya, ketika fuqaha Baghdad, ya, mereka mendatangi Al-Imam Ahmad mengadu tentang bagaimana kekejaman dari Al-Ma'mun dan generasi pengganti setelahnya yang memaksakan ya, kepada rakyat akidah kufur, akidah Jahmiyah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mereka meminta ya, kepada Imam Ahmad untuk ya, bergabung, mengangkat senjata untuk melakukan khuruj pemberontakan terhadap ya, pemerintahan yang ada. Namun beliau rahimahullah ya, tidak setuju dengan itu dan menegaskan kepada mereka bahwa tindakan yang demikian khilaful athar, menyelisihi sunnah, menyelisihi apa yang diajarkan di dalam syariat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakin banyak diingatkan oleh para ulama bahwa langkah yang harus ditempuh oleh rakyat ketika diuji dengan ya, menghadapi kekejaman penguasa bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa mereka. Karena sungguhnya pemerintahan yang kejam itu di antara sebab pokoknya adalah kemaksiatan yang banyak terjadi dilakukan oleh rakyat. Maka kunci untuk terangkatnya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan pemerintahan yang zalim itu adalah agar rakyat bertaubat kepada Allah, mencabut segala penyelisihan yang terjadi dari mereka terhadap syariat ini. Ayat hadisnya ya, terlewat satu hadis yang sebelumnya. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب يعني الموالي. طيب mulai dari hadis yang atasnya. Qala al-Imam Abu Dawud as-Sijistani Sulaiman ibn Al-Athas rahimahullah haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana ibn Idris anil A'mash. Utsman ibn Abi Syaibah rawi yang thiqah, termasuk di antara ruwat kutub sittah kecuali Tirmizi tidak meriwayatkan hadisnya. Adapun Ibnu Idris, nama beliau Abdullah ibn Idris, juga termasuk rawi yang thiqah ya, ashab kutubus sittah meriwayatkan hadisnya. Anil A'mash, dari Al-A'mash, Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Beliau dijuluki A'mash, yang artinya rabun, ya, karena penglihatan beliau yang rabun. Al-A'mash, beliau rawi yang thiqah, termasuk di antara ruwat kutubis sittah. Dan terkait dengan julukan, hal yang semisal ini, ini julukan-julukan yang di situ terkesan ada olok-olok yang semisal itu, pada dasarnya dihindari kecuali kalau yang dijuluki ini ridho dan tidak ada jalan untuk menjulukinya, membedakan dengan yang lainnya kecuali dengan itu. Karena mungkin saja ada beberapa orang yang namanya sama. Ya, kalau di lingkungan kita kan nama Agus itu pasaran, ya, seperti itu. Ya. Coba ngacung yang namanya Agus. Ini bisa dihitung lebih dari 10, ya, seperti itu. Terkadang butuh pembeda, ya. Kalau nama-nama kita dari orang tua kan ada yang sampai 3 kata, ya. Ini kan kalau disebut semuanya kelamaan. Akhirnya ada yang dijuluki dengan kondisi misalnya Agus Gendut, ya, seperti itu. Ya. Contoh misalnya seperti itu. Ya, kalau mungkin orangnya ridho enggak masalah. Ya. Ketika memang tidak ada jalan yang lain kecuali itu. Oleh karena itu di kalangan para muhaddisin, ya, ada atau para ruwat ada yang dijuluki Al-A'raj, ya, karena pincang. Ya, seperti ini Al-A'mash, ya, karena apa? Taib. Ada lagi, ya, Al-A'war. Karena apa itu? A'war. A'war itu buta sebelah, ya. Bahasa sininya picek, ya, seperti itu. Ya. Taib. Nah, ini ketiga, ya, tidak ada jalan kecuali ya memang harus dengan pembedanya itu. Ya, ini. Qala Al-A'mash menyatakan sami'tu Al-Hajjaj yaqulu 'ala al-mimbar. Aku mendengar Al-Hajjaj berbicara di atas mimbar. Hadhihi al-hamra habrun habrun. Cita disebutkan al-hamra yakni al-mawali, ya, al-mawali yakni jamak dari maula, ini yang dimaksud bekas-bekas budak, ya, dijuluki hamra. Ya, yang kebanyakan mereka ajam seperti itu. Habrun habrun, makna habrun habrun artinya qat'un, qat'un, ya, artinya tebas begitu. Maksudnya apa? Jadi ancaman, ya, kalau macam-macam dipotong, ditebas seperti itu. Sudah kita baca pada hadis yang sebelumnya bagaimana hanya karena perkara yang ringan dia menghalalkan apa? Darahnya. Kalau ya saya memerintahkan untuk mereka keluar dari satu pintu kemudian pilih pintu yang lain, maka saya halalkan darahnya. Memang seperti itu. Ini juga. Ama wallahi, ketahuilah, ya, demi Allah, lau qad qara'tu 'asan bi 'asan la'adharannahun kal amsi dzahib. Ya, ini seandainya, ya, tongkat dan tongkat telah aku yakni hentakkan, ya. Niscaya aku akan, ya, musnahkan sebagaimana al-amsid zahib, yani hari yang kemarin pergi. Artinya apa? Ya. Kalau seandainya mereka munculkan, ya, hal-hal yang ringan, remeh, tetapi dengan itu, ya, memunculkan, ya, gangguan terhadap istilahnya apa? Stabilitas negeri, ya, niscaya aku akan musnahkan mereka. Ini sampai seperti itu. Baik. Ini terkait dengan bagaimana yakni sangat mudahnya al-hajjaj untuk yakni menumpahkan darah. Kemudian pada hadis berikutnya, haddatsana Qatn ibn Nusair, dia rawi yang saduq, diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Qala haddatsana Ja'far, yani ibn Sulaiman, Ja'far ibn Sulaiman ad-Du'abi, dia juga rawi yang saduq, diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian haddatsana, kata Ja'far ibn Sulaiman, haddatsana Dawud ibn Sulaiman an Syarik, yani Syarik ibn Abdullah An-Nakhai, an Sulaiman Al-A'mash, yani Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, qala, kata Al-A'mash, jama'tu ma'al hajjaj, aku melaksanakan salat Jumat ya bersama al-hajjaj, yani ya hadir di salat Jumat yang di situ al-hajjaj sebagai imamnya. Fa khataba al-hajjaj, ketika itu berkhutbah. Fa dzakara haditha Abi Bakar ibn Ayyash, maka beliau menyebutkan hadis Abu Bakar ibn Ayyash, ini hadis yang sebelumnya, hadis yang dihitung 4643 itu hadisnya. Qala fiha, di mana al-Hajjaj dalam khutbahnya dia berkata, fasma'u wa ati'u li khalifatillahi wa safiyyihi Abdul Malik ibn Marwan, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada khalifah Allah dan pilihannya, yakni Abdul Malik ibn Marwan. Wasaqal haditha, kemudian beliau membawakan hadisnya, yakni Al-A'mash membawakan hadisnya. Qala, kemudian Al-Hajjaj menyatakan, walau akhadtu Rabi'ata bimudhar, seandainya ya, aku mengambil, yani menghukum Rabi'ah dengan mudhar, ya, yani niscaya yang demikian halal bagiku. Ya, walam yadhkur kisah al-hamro, daripada riwayat ini Al-Amash tidak membawakan kisah tentang al-hamro, ini al-mawali, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Baik. Kita baca berikutnya. Umma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, haddathana Sawwar ibn Abdillah, qala haddathana Abdul Warith ibn Sa'idin, an Sa'id ibn Jumhan, an Safinah, qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. حق وحدثنا عمر بن عون قال حدثنا هشيم عن العوام ابن عوشب المعنى جميعا عن سعيد ابن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم khilafatun nubuwati 30 sanah thumma yu'ti Allahul mulka man yasha aw mulkahu man yasha. Baik. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Sawwar ibn Abdullah. Sawwar ibn Abdullah rawi yang sikong termasuk ruwat al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Warits ibn Sa'id, Abdul Warits ibn Sa'id al-Anbari. Beliau rawi yang sikong termasuk di antara ruwat kutubus sittah. Yani para imam yang enam meriwayatkan hadis-hadisnya. An Sa'id ibn Jumhan, beliau rawi yang shaduq, yang diriwayatkan hadisnya oleh empat imam ahlus sunan. An Safinah, Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati sedikit tentang Safinah dan kejadian yang beliau alami. Qala, kata Safinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwati 30 sanah thumma yu'ti Allahul mulka aw mulkahu may yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah itu ada 30 tahun lamanya. Khilafatun nubuwah ya berjalan selama 30 tahun. Thumma yu'ti Allahul mulka aw mulkahu may yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya. Jadi menunjukkan setelah berlalu 30 tahun khilafatun nubuwah, maka setelah itu ya bentuk pemerintahan yang ada adalah pemerintahan kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan atau kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Qala Sa'id, Sa'id berkata, Sa'id ibn Jumhan, qala li Safinah, Safinah berkata kepadaku, ansik alaika. Mana ansik alaika? U'dud. U'dud yani hitung ya. Aba Bakrin sanataini, Abu Bakar ya selama 2 tahun khilafahnya, selama 2 tahun. Wa Umar asyran, adapun Umar 10 tahun. Wa Utsmanu itsnatai asyrata, adapun Utsman 12 tahun. Wa Aliun kada, sedangkan Ali demikian ya, yakni sisanya hingga genap menjadi 30 tahun. Qala Sa'idun, Sa'id ya mengatakan, qultu li Safinata, aku berkata kepada Safinah, innaha ulai, sesungguhnya orang-orang ini, yaz'umuna anna Aliyan lam yakun bi khalifatin, mereka mengklaim bahwa Ali itu bukan termasuk khalifah, bukan termasuk dari jajaran para khalifah yang meneruskan yakni pimpinan atau memimpin umat ini setelah nabinya. Jadi dianggap bahwa Ali bukan termasuk khulafaur rasyidin. Qala, kata Safinah, kadzabat astahu bani Zirqa, yakni bani Marwan. Dusta mereka, yakni orang-orang anak keturunan bani Zirqa, yakni bani Marwan. Marwan ibn al-Hakam. Ini dari keturunan bani Umayyah. Jadi ketika mereka mengatakan Ali yang bukan ya termasuk al-khulafa ar-rasyidun, maka Safinah menegaskan dusta apa yang diucapkan oleh mereka. Kemudian ha, ini tahwilus sanad, ya pindah sanad. Wa haddatsana Amr ibn Aun, qala haddatsana Husaym anil Awwam, Awwam ibn Hawshab, al-ma'na jami'an, ya, maknanya semua sama seperti yang di atas. An Sa'id ibn Jumhan, an Safinata, qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khilafatun nubuwati 30 sanatan, ثُمَّ يُعْتِ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. Jadi hadis ini dari dua riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud menegaskan kepada kita bahwa khilafah nubuwah berlangsung selama 30 tahun. Jadi mulai dari Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh Umar ya Khalifatul Rasul, yang kemudian karena panjang ini ya, maka Umar Ibn Khattab adalah orang yang pertama yang dijuluki Amirul Mukminin. Karena untuk menghindar panjang ini, nanti kalau yang melanjutkan Umar nanti Khalifatul Rasul seperti itu. Ya, mana khalifah ini pengganti, di mana Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah di dalam memimpin umat ini. Nah, sampai kemudian terbunuhnya Utsman ibn Affan, yang kemudian digantikan oleh Ali ibn Abi Thalib, dan beliau ya radhiyallahu taala anhu juga ya dibunuh oleh seorang Khawarij. Ini siapa? Namanya yang membunuh Ali siapa? Abdurrahman ibn Muljam Muljim. Ya, ibn Muljim. Dan perlu untuk kita ketahui, ya Abdurrahman ibn Muljim ini seorang ahli ya baca Al-Qur'an yang dipercaya oleh Umar ibn Khattab untuk mengajari kaum muslimin ya, ditugaskan di negeri Mesir. Ya, namun ya, dia ternyata memiliki akidah yang sangat jelek ya, yang sampai akhirnya ya membunuh manusia terbaik di masanya ketika itu, yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.